Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar? Pertama-tama seperti biasa, dan seharusnya juga menjadi kebiasaan kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik atas rezeki yang diberikannya maupun nikmat-nikmat yang diberikannya setiap hari kepada kita, namun jumlahnya demikian banyak sehingga sulit bagi kita kadang untuk mengingat nikmat-nikmat tersebut secara detail satu persatu. Juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa kekuatan kepada diri kita sehingga kita mampu atau bisa hadir di dalam kajian dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Lalu salawat dan salam juga kita antarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang tetap setia kepada Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Kali ini kita memasuki minggu kedua, hari Selasa di bulan Januari ini, atau tepatnya tanggal 13 Januari 2015. Dan seperti biasa, kajian kita tiap minggu kedua adalah akidah atau tauhid, melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid jilid pertama yang ditulis oleh Dr. Solih Fauzan Al-Fauzan. Dan minggu lalu kita sudah membahas tauhid asma wa sifat yang sampai kalau saya tidak salah di As-Sukhtu dan Al-Karohiyah. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau lanjutannya, Al-Wajahu, Al-Yadani, dan Al-Ainani dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pendapat-pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat Allah dan bantahannya. Dan seperti biasa, untuk kajian akidah kita diasuh oleh Ustadz Husni Rijal. Dimulai dari sekarang, kemudian nanti jam 11 pembahasan diakhiri untuk kita masuk ke pertanyaan sampai jam 12. Sampai jam 12. Sama untuk minggu depan, kelihatannya minggu depan seharusnya jadwalnya fikih, tapi kemungkinan besar tidak akan tukar dengan studi sekte-sekte sesat. Jadi yang Ustadz Anung harusnya minggu keempat dimanjikan ke minggu ketiga, kemudian yang Ustadz Diana yang fikih dimundurkan ke minggu keempat karena kebetulan Ustadz Anung sedang menjadi salah satu pengajar dalam dawuroh khusus tentang Syiah, di mana diharapkan dawuroh itu akan bisa memunculkan dai-dai yang spesialisasi dalam bertempur atau berperang pemikiran dengan Syiah. Dawurohnya sendiri ada di Bandung, insya Allah. Jadi mudah-mudahan dan dengan dawuroh yang dilaksanakan di markasnya atau di tempat Syiah yang terbesar di Indonesia, itu bisa menguatkan perlawanan terhadap Syiah di Bandung dan sekitarnya. Baik, Untuk membaca waktu, kami persilakan kepada Ustaz Muslim ya, kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله para ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, meski Bandung agak mendung, kita dapat melangsungkan kembali kajian kita untuk akidah yang di kesempatan siang hari ini kita masih membahas, mudah-mudahan yang terakhir, tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu terakhir kita membahas tentang as-sukhtu wal karahiyah. Kita berikutnya akan membahas tentang al-wajhu, kemudian al-yadain dan al-ainain. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan sebagai pembukaan kesempatan ini bahwa di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu cukup banyak sekali Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat ya, asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini menjadi dalil yang paling kuat tentang isbat penetapan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk asma-asmanya. Saya bawakan satu riwayat yang paling mudah dan familiar dengan kita, maksudnya familiar itu surat yang biasa kita baca, kayaknya bacaan-bacaan kita nggak jauh dari surat ini. Surat apa kira-kira? Hah? Surat Qul Hu. Surat Qul Hu. Surat favorit ya. Saya sampaikan asbabun nuzul ya. Sebab turunnya ayat ini, di antara riwayat menjelaskan tentang ayat ini disebutkan Ruwa al-Imam Ahmad fi musnadihi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan riwayat ini dalam musnadnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab tentang sabab nuzul ayat dalam surah Al-Ikhlas. Anil musyrikina qalu, orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ansib lana rabbuka. Ansib itu artinya apa? Ansib itu artinya sebutkan nasab. Sebutkan nasab Rabbmu. Biasa orang-orang Arab jahiliyah, orang di masa Arab jahiliyah dulu itu, mereka kalau berpapasan di tengah padang pasir gitu kan, ada sekelompok dengan kelompok yang lain, kemudian ketemu itu yang mereka tanyakan apa? Ansib, sebutkan nasab Anda gitu kan. Kemudian disebutkanlah ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu kan. Nah, kalau ketemu nasabnya dengan mereka, mereka bisa berangkulan gitu kan. Tapi kalau ternyata nasabnya itu nggak ketemu, dan apalagi kalau ternyata umur sebubuyutan, yang keluar pedang. Jadi ansib itu bagi mereka itu penting, ya. Sebutkan nasab. Makanya mereka termasuk diantara yang memelihara nasab itu, ya. Memelihara nasab mereka ini, dan diantara kebanggaan mereka itu adalah di masa jahiliyah al-fakhru bil ansab. Fahar, ada kebanggaan dengan nasab itu, ya. Nah, mereka juga memberlakukan itu bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada Rabbun. Mereka ingin agar disebutkan, ingin agar mereka ini diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam penjelasannya tentang nasab Rabbnya. Ya, maka pernyataannya, ya Muhammad, ansib lana Rabbuka. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu. Wah, ini kan pernyataan, kalau sekarang pernyataannya orang jil. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman di dalam surah ini, surah Al-Ikhlas ini, ya. Kul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang ahad. Ya, al-ahad. Allahus samad. Ya. Nah. Allah itu as-samad. Samad itu apa? Tempat bergantung, ya. Ini adalah isbat. Isbat itu penetapan, ya. Penetapan, menetapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah ahad. Allahu ahad, Allahus samad, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, diiringi dengan nafyu, ya. Penafian. Penafian itu peniadaan, ya. Peniadaan yang menjadi penjelasan, penguat penjelasan sebelumnya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini menjadi penjelasan kepada mereka dari pernyataan ansib lana rabbuka. Tunjukkan kepada kami nasab Rabbmu wahai Muhammad. Jadi inilah yang menunjukkan salah satu di antara riwayat yang menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini memberikan penjelasan kepada kita tentang Rabb kita, ya. Bahwa Allah itu, ya, bahwa Rabb kita itu adalah yang ahad, yang somad, yang lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, dan sementara surah Al-Ikhlas ini maka disebut sebagai surah ta'dilu sulusul Qur'an. Surat yang menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, itu adalah surah Al-Ikhlas. Kandungan yang luar biasa, sampai ada seorang sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku ini terbiasa membaca surah Al-Ikhlas, bukan karena pendek, tapi aku menyukainya, gitu kan. Saya nggak tahu kalau di sini biasa baca surat Kulhu itu karena suka Kulhu apa karena pendeknya, gitu kan, atau nggak punya hafalan yang lain. Gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata bahwa kecintaan seseorang terhadap surah Al-Ikhlas, terhadap kandungannya, ya, dan pemaknaan di dalam surat ini menjadikan orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin dia masuk jannah dikarenakan kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas ini. Baik, ini adalah salah satu di antara pembuka, ya, untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada sekian banyak, ya, ayat yang menjelaskan tentang asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kandungannya itu kalau kita gali itu memberikan kepada kita gambaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekalian, dalam pembahasan kita berikutnya di dalam buku panduan kita adalah di halaman yang ke-129. Pembahasan kita bahwa selain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ahad, Somad, ya, Lam Yalid wa Lam Yulad dan lain sebagainya, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, sifat-sifat, dan sifat-sifat yang masih tersisa di antara yang belum kita bahas sesuai dengan buku panduan, karena ini hanya sebagian saja, tidak semuanya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki di antara sifatnya adalah al-wajhu al-yadani al-ainani. Al-wajhu, al-wajhu itu artinya wajah. Kemudian al-yadani, al-yadani itu bentuk musanna, ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal, ada bentuk musanna. Kalau bentuk tunggal diistilahkan dengan mufrad, ya, mufrad. Kalau bentuk dua itu musanna, ya. Kalau banyak jamak, ya. Kalau jamak banyak. Nah, karena tangan itu dua, ya, berpasangan, maka di sini disebut al-yadan, dua tangan. Demikian juga mata, al-ainan, ya, al-ainani. Bentuk mufradnya kalau tangan yadun. Yadun, yadani. Ainun, ainani. Ini adalah, ketiga ini adalah sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ya, bisa dilihat di situ dalam surah Ar-Rahman ayat 27 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Ya. Dan akan tetap, ya, yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Demikian juga di dalam ayat Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu akan halik, akan binasa. Akan binasa. Inilah nanti yang akan menjelaskan tentang kebinasaan seluruh alam semesta kelak nanti di akhir zaman. Bahkan hatta para malaikat pun semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala binasakan semuanya. Artinya halik, ya. Semuanya halik, semua yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala akan halik, akan binasa, ya. Illa wajha. Illa wajha, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus membawa kita pada kesadaran, ya, bahwa kita ini hanya segelintir makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Secuil, gitu kan, makhluk Allah Subhanahu wa taala dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, gitu. Karena kita Bandung saja cat kekurilingan, Bandung saja kita belum habis kita kelilingi, gitu kan. Apalagi Indonesia, komo dunia, gitu kan. Padahal dunia ini kalau di zoom itu hanya satu titik saja, ya, hanya satu titik saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa ciptakan, ya, di alam ini, ya, ada berjuta-juta bintang, ya, galaksi dan lain sebagainya. Maka harus menghadirkan, ya, jadi sebagaimana saya juga sudah sampaikan bahwa bahasan tentang tauhid asma dan sifat ini harus menghadirkan kita itu pada ma'rifat, ya, kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih baik, yang itu akan menghadirkan kekerdilan diri kita ini semakin kecil, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang layak kita banggakan, tidak ada yang layak kita sombongkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang yad, ya, kalau tadi wajah di dalam penjelasan tentang yad Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, ya bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua-dua tangannya, kedua tangannya mabsutatan terbuka, maksud itu terbuka, yunfiqu kayfa yasha, Allah Subhanahu wa taala ya menafkahi ya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ya, maksudnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rezeki ya, kepada siapa, kepada siapapun ya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Di dalam ayat lain menjelaskan tentang yad juga, di dalam surah Shad ayat 25, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, ma mana'aka, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa, pada iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud ya, sujud kepada Adam, tetapi mereka menolak ya. Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda, apa yang menghalangi kalian itu bersujud, menghalangi kamu bersujud, lima khalaqtu biyadayya, kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku. Di sini orang-orang mulhidin ya, mulhidun, orang-orang ateis ataupun orang-orang yang ingkar ya, bahkan di antaranya juga termasuk orang-orang yang orang-orang jil ya, biasa banyak narik-narik makna-makna dalam Al-Qur'an itu kepada makna yang tidak sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa ayat di dalam Al-Qur'an bahwa keengganan iblis untuk sujud kepada Adam itu adalah bentuk kesolehan dari iblis. Kenapa? Karena iblis itu dia tidak ingin sujud kecuali hanya kepada Allah saja. Ya kan, itu kan. Jadi istilahnya itu mereka memutarbalikan ya fakta gitu ya. Jadi istilahnya itu ayat itu dia potong-potong, dia comot-comot. Padahal jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan ya keingkaran dia atau ketidakmauan mereka ini untuk sujud ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena jadi gini, sujud itu tidak selalu bermakna ubudiyah. Tidak selalu bermakna ubudiyah. Jadi termasuk di sini, sujud di sini bukan maknanya ubudiyah, bukan berarti penghambaan, tetapi adalah ikraman ya. Sebagai bentuk ikraman kepada Adam ya. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, itu jelas ya perintahnya. Maka ketika dia menolak, menolaknya juga alasannya juga jelas sebenarnya, sudah diterangkan juga di dalam Al-Qur'an ya. Karena iblis ketika diperintahkan sujud kemudian menolak, itu alasannya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya. Aku engkau ciptakan dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah gitu kan. Nah, jadi dia ingkar itu dikarenakan bermain logika ya. Maka kadang-kadang logika itu menyesatkan ya. Kenapa? Karena ya iblis juga demikian ya. Dia berpikir logika itu kan. Saya itu diciptakan dari api gitu kan. Merasa kemudian kalau api itu lebih dahsyat gitu kan, lebih hebat gitu kan. Sehingga masa api gitu kan harus sujud kepada tanah gitu kan. Ini ayat yang menjelaskan tentang isbat penetapan sifat dzati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yad ya, lima khalaqtu biyadayya. Demikian juga dengan mata ya. Di dalam surah Tur ayat 48 Allah sampaikan fa innaka bi'ayunina ya, fa innaka bi'ayunina wasbir. Wasbir, bersabarlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasbir fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya kalian itu ada di hadapan mata kami. Bi'ayunina. Jadi menjelaskan bahwa kalau kita ini ada dalam penderitaan, ya, ada dalam tekanan, ada dalam kesulitan yang luar biasa, ya, keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Melihat, ya, Allah itu memiliki mata dan tidak pernah luput, ya, dari penglihatannya kepada kita sekalian, ya, ini akan menghadirkan pada kita ini perasaan roja yang lebih besar, harap yang lebih besar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, ya, tidak melihat apa yang sedang terjadi pada diri ini, gitu kan. Sehingga harapan orang untuk mendapatkan nasrullah itu semakin besar. Maka penting kita menetapkan, yang melakukan isbat penetapan terhadap sifat dzat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ainan, ya. Dua mata, fa innaka bi'ayunina. Demikian di dalam surah Al-Qamar ayat 14, tajri bi'ayunina, ya, berlayar dengan pemeliharaan kami, ya, bi'ayunina. Jadi apa makna daripada ayun, ya, makna daripada ayun itu tidak selalunya adalah penglihatan, ya, tapi maknanya juga bisa jadi penjagaan atau pemeliharaan. Demikian juga dalam surah Thaha ayat 39, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Walitusna'a ala aini. Kalau masalah tentang surat Thaha ini, ketika buat kapal, ya. Jadi lafad ain, ya, kalau di lafad ain di sini, dia bisa berbentuk jamak, ya, karena kalau ayun itu adalah jamak daripada ain, ya, ainun, ainani, ayunun, ya, ayun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam bentuk jamak, ya. Jadi dalam bahasa Arab bentuk tunggal atau jamak, ya, di dalam bahasa Arab ketentuan di dalam Al-Qur'an biasa banyak digunakan. Kemudian juga berbicara tentang kebalikan daripada ini, ya, kebalikan daripada, jadi kalau tadi mungkin bahasanya adalah bahasa dengan istilah jamak bentuknya, ya. Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan di dalam hadis yang lain, ya, tentang makna yang sifatnya tasniyah. Tasniyah itu yang menunjukkan dua mata, ya. Disebutkan di dalam hadis tentang dajjal, ya. Tentang dajjal. Di antara sifat dajjal itu adalah a'war. A'war itu adalah pecah, ya. Nah, matanya satu, awar itu. Ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, innahu awar, wa inna rabbakum laysa bi awar. Innahu awar, bahwasanya dajjal itu adalah awar bermata satu. Wa inna rabbakum laysa bi awar, dan Rabb kalian tidaklah buta sebelah, ya. Tidak bermata satu. Mata satu itu biasanya simbol-simbol Yahudi, ya, simbol, ya, apa, Freemason, ya, dan yang berideologi sama, ya. Karena sebenarnya nanti diantara kemunculan, baik itu kemunculan Dajjal ataupun kemunculan daripada Al-Mahdi, ya, itu mereka itu didukung oleh para supporter, ya. Ada supporternya, ya. Orang-orang yang menjadi pengawal kemunculan daripada Dajjal itu ada, ya. ada keterangannya ya, kalau nggak salah dengan 70 ribu berapa gitu kan, termasuk juga munculnya Imam Mahdi ya. Semuanya juga muncul ya, tidak serta merta, tetapi juga setelahnya itu ada prosesnya. Dan ini kayaknya dua alamat tusa'ah ya, dua tanda zaman di akhir zaman ini yang masih tersisa. Maksudnya masih tersisa itu di antara dua tanda zaman alamat tusa'ah kubra, tanda hari kiamat yang besar. Karena kalau yang kecil itu hampir sudah habis ya. Artinya kalau kita mau merunut hadis-hadis itu, hampir dari keseluruhan hadis-hadis alamat tusa'ah kubra itu sudah kelihatan semuanya. Tetapi untuk yang alamat tusa'ah kubra ya, tanda hari kiamat yang besar, ini yang kemunculannya belum kita lihat, tapi tanda-tandanya sudah nampak gitu. Artinya kalau ini sudah keluar ya, maka sebenarnya umur dunia nggak akan lama lagi. Umur dunia itu tidak akan lama lagi, karena dari satu kejadian pada kejadian yang lain itu akan berlaku secara cepat ya. Jadi perjalanannya tidak lama, karena Imam Mahdi sendiri keberadaannya ya, dia hanya antara 7 sampai 8 tahun saja Imam Mahdi itu. Jadi mas kalian, Dajjal itu adalah awal ya. Dan dari redaksi hadis ini dilihat ya, kita bisa melihat bahwa Dajjal ini tidak bisa dinafkahi. Walaupun nanti ada banyak pendapat, ini silang pendapatnya juga cukup panjang gitu kan. Tetapi kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis ya, kita akan melihat bahwa Dajjal itu hakiki ya, bukan mazazi, bukan sesuatu yang sifatnya itu apa mazazi. Jadi bukan hanya ilusi atau penggambaran dengan yang lain gitu kan. Tetapi dia adalah hakiki. Karena termasuk di antara hakikinya itu juga didukung dengan riset yang lain, termasuk hadis tentang Qatlul Dajjal ya, bahwa Dajjal itu dibunuh ya, dan yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam ya. Walaupun nanti ada mungkin dajjal-dajjal yang lain ya, yang secara sifat ya, tapi dajjalnya ini adalah dajjal yang sifatnya adalah hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah tiga sifat dzati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Wajah, al-wajhu ya, kemudian yadani, dua tangan, kemudian ainani. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal ya, mungkin kita semuanya mengikuti juga, bahwa ketika menangkap ya informasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menetapkan kita ini menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan tanpa melibatkan di dalamnya ini apa? Tanpa apa? Jadi tidak boleh di dalam menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyertakan yang pertama apa? Ta'til ya. Ta'til. Ta'til itu artinya meniadakan. Ini jelas ya. Kita sudah menetapkan, berarti kita tidak boleh apa yang sudah ditetapkan Allah kemudian kita hilangkan. Kemudian apa dua? Hah? Takyif. Takyif itu mempertanyakan bagaimana ya, kaifiyah ya, bagaimana misalnya ini ya, di sini Allah punya dua tangan, bagaimana tangannya Allah itu tidak boleh kita tanyakan ya. Tadi naon? Ya, saya enggak bukan bertanya. Jadi takyif, kemudian tashbih menyerupakan ya, menyerupakan tangan Allah dengan makhluk, ini tidak boleh. Kemudian Tamsil, tamsil hampir sama dengan tasbih, ya. Kemudian tahrif, ya. Tahrif ini merubah, ya, merubah makna, termasuk takwil, ya, menafsirkan tidak seperti apa yang semestinya. Jadi Allah punya wajah, dua tangan, dua mata, ya. Tetapi ketika kita memahami hal ini, kita tidak boleh menyertakan di dalamnya, ya. Jadi ada kode etik yang harus kita pahami tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi, ya. Tanpa meniadakan, misalnya, karena gini nanti akan kita dapatkan pada kelompok orang-orang, ya, penyimpangan orang-orang yang meniadakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu karena berangkat dari kekhawatiran jangan-jangan nanti orang-orang itu mentasybih, kan, menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, akhirnya dihilangkan oleh mereka. Ini juga nggak betul. Ini kekhawatiran yang endingnya itu nggak bagus, gitu, ya. Jadi bukan solusi, tetapi justru menimbulkan kesesatan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya sifat Allah yang lain itu adalah al-ajab, ya. Al-ajab itu adalah heran. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya, ajiba rabbuna min khunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum ajirina qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Ajiba rabbuna, ajiba itu artinya adalah heran, ya. Rabb kita itu merasa heran. Ajiba rabbuna. Heran karena apa? Min kunut ibadihi, dari keputusasaan hamba-hambanya. Kunut artinya adalah putus asa. Wa qurbi ghiyarihi, dan dekatnya perubahan, ya. Ghiyar artinya perubahan. Maksudnya dari kesulitan pada kemudahan. Sudah dijelaskan, ya. Yang duru ilaikum ajlina qanitin. Dia Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kamu yang dalam keadaan sedang dalam kesempitan. Ajlina qanitin. Sedang susah dan berputus asa. Fayadallu yadhak. Kemudian Allah ini tertawa, ya. Allah tertawa, ya'lamu anna farajakum qarib. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwasanya jalan keluar bagi kalian adalah qarib. Sudah dekat masanya. Jadi kata-kata ajiba rabbuna ini nanti sesuai juga dengan apa yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi sifat, ya, sifat farj, farjan itu adalah jalan keluar dari persoalan, dari solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti juga ini menimpa para rasul, ya. Nanti maka ada bahasa di dalam bahasa lain, bahasa kunut ini kan artinya putus asa. Dalam bahasa lain Allah menyebutkan seperti firman-Nya, hatta idza stayasa rusul, sehingga apabila para rasul itu sudah pada tingkatan putus asa. Putus asa itu apa maksudnya? Jadi putus asa di sini adalah maknanya bahwa rasul itu sudah berikhtiar secara maksimal, sudah mentok, gitu, kan. Jadi usahanya itu sudah optimal, sudah tidak ada daya dan tidak ada upaya lagi, gitu, kan. Hatta idza stayasa rusul. Artinya apalagi yang bisa dilakukan, itu sudah tidak ada lagi jalan yang lain. Hatta idza stayasa rasul wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah meyakini bahwa mereka sudah didustakan, para rasul itu, ja'ahum nasruna, maka kami datangkan kepada mereka pertolongan kami. Fanujjia man nasya, maka kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Nah, selalunya karakter, ya, karakter yang namanya solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasa keluar, datangnya itu setelah ada di puncak daripada ikhtiar. Maka kita-kita yang sedang dalam ikhtiar mengusahakan, ya, apa yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau belum sampai mentok, ya, kalau belum sampai di puncak daripada ikhtiar, jangan dulu berhenti. Jangan pernah kita berputus asa sebelum kita sampai di puncak daripada usaha. Jadi kalau kita berhenti di pertengahan, ya, artinya bahwa kita ini merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak melihat, ya, tidak melihat kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengamati, ya, seperti tadi disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita sekalian. Nah, tinggal kalau kita ini sudah layak, ya, dengan usaha yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan berikan jalan keluar. Maka di sini dikatakan fayadhallu yadhak, Allah itu tertawa, ya. Kenapa? Manusia hampir berputus asa, padahal sebenarnya jalan keluar sudah dekat, gitu kan. Sudah dekat. Nah, di sinilah makanya selalu dihubungkan, ya, seperti innan nasra ma'as sabr, sesungguhnya kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Wa inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Selalunya berlaku seperti itu. Nah, kalau di dalam hadis ini yang menjadi titik tekan bahwa kata-kata ajiba rabbuna, ya, Rabb kami heran, ya, terhadap keputusasaan hamba-hambanya. Jadi kenapa? Karena ya manusia tidak tahu, ya, manusia tidak tahu apa yang ada di alam ghaib, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi, kan, kemenangan itu apakah dekat atau panjang, jalan keluar itu berapa lama lagi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui, sementara kita kan tidak tahu, sehingga akhirnya kadang-kadang yang muncul adalah keputusasaan. Nah, untuk sifat ajab, ya, sifat ajab ini, heran ini, itu adalah maksudnya dalam kategori sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga di sini ketika mengetahui bahwa Allah memiliki sifat fi'liyah diantaranya adalah ajab, ya, kita tidak bisa melakukan tasbih. Tidak boleh kita melakukan tasbih, ya, takif dan lain sebagainya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk sifat ajab, ya. Kalau di dalam hadis yang lain ada hadis tentang ajab, tapi bukan dialamatkannya kepada Allah, tetapi kepada hamba, ya. Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu kana lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman, ya kan? Jadi urusannya orang yang beriman itu menakjubkan. Baik, sifat berikutnya adalah al-ityan dan al-maji. Al-ityan dari kata-kata ata ya'ti, ya. Ata ya'ti. Bukan yati, ya. Jadi ayat namina yati. Ata ya'ti, ya. Ya'ti. Artinya datang, demikian juga al-maji datang. Sama ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u, artinya datang. Baik itu ityan atau maji, itu adalah memiliki keduanya adalah merupakan sifat fi'liyah daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang sifat ini, di antaranya dalam surah Fajr ayat 21 22. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sini katakan ayat yang kedua-duanya itu wa jaa rabbuka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian. Idza dukatil ardu dakkan-dakkan, apabila bumi telah digoncangkan ya secara terus-menerus ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ja'a rabbuka, dan datang Rabbmu beserta para malaikat, wal malak saffan saffa, dengan berbaris-baris. Waji'a yawma idin bijahannam, dan pada waktu itu datang dengan membawa jahannam. Ya, ini kelanjutan daripada ayatnya ya, silakan dilanjutkan. Tapi di dalam ayat ini adalah ada salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ja'a ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Kemudian di dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat 210. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikat. Hal yang durun, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat. Illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikat, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Fi dhulalin minal ghamam. Jadi ya'ti ata ya'ti ya, artinya adalah datang. Nah, ayat berikutnya Al-An'am 158. Hal yamduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Hal yang durun, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanya kedatangan malaikat. Oh ya tiya rabbuka, atau datangnya Rabb, ya datangnya Rabbmu. Ini adalah pada hari kiamat ya. Kalau ayat yang terakhir ini, ayat Al-An'am 158 ini adalah nanti disebutkan kata-kata oh ya tiya rabbuka, oh ya tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaanmu. Para pasir menyebutkan ba'du ayati rabbik, di antara sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah tulu'us syamsi minal maghrib. Terbitnya matahari dari barat ya. Terbitnya matahari dari barat. Nah, datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah secara hakiki ya, datang jadi menetapkan, ayat-ayat ini menetapkan itian dan maji datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya secara hakiki pada hari kiamat nanti ini, untuk memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir adalah sifat al-farah ya, al-farah, farhan, farah, sama itu ya. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada penetapan sifat farah ya, itu atau sifat-sifat yang lain, itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghindarkan dari dari kenakalan ya, kenakalan orang di dalam berpikir kemudian mentasbih ya, mentasbih Allah itu dengan apa yang dilakukan oleh manusia ya, yang sebenarnya itu tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitslihi syai, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, untuk yang terakhir, farah ini ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Allah itu asyaddu farhan, lebih gembira, bi taubati 'abdihi, dengan taubat dari apa? Daripada taubat hambanya, min ahadikum bi rahilatihi, dari kalian yang menemukan tunggangannya setelah sebelumnya hilang. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan, kan kadang-kadang kita di perjalanan mungkin berhenti sebentar, gitu kan? Bisa di apa rest area, gitu kan? Atau di pinggir jalan, mungkin tidak sebentar keluar kendaraan kita sudah nggak ada. Itu kan orang biasanya kalau sudah seperti itu terus lemes lemes kemudian berbagai macam apa analisa keluar ya sampai kemudian akhirnya hampir putus asa. Dan kalau orang sudah dalam keadaan seperti itu tiba-tiba kemudian diketemukan barangnya itu, oh itu mobilnya ternyata ada yang parkir di sebelah sana misalkan, oh itu langsung apa gembiranya luar biasa gitu kan, nggak jadi hilang. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba itu. Jadi kalau ada seorang hamba yang berdosa kemudian bertaubat, itu kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa, ya. Jadi besar sekali farhullah, ya, kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala ini jauh lebih besar. Maka jangan kemudian kita selalu berpikir bahwa kita ini orang yang tidak layak untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk dilarang orang itu berlaku kunut, berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwa Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Maka dalam hal ini saya katakan, kalau seandainya dosa-dosa kalian itu, ya, itu sebesar setinggi gunung, gitu kan? Hampir mencapai langit, gitu kan dosanya itu. Tetapi ketika kalian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mendatangkan sebesar itu pula maghfirah, ya. Akan mendatangkan sebesar itu pula maghfirah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubah ini adalah satu keutamaan, ya. Dan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala gembira, ya. Makanya banyak perintahnya. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahai orang yang beriman agar kalian beruntung. Farah, ya, jadi kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan taubat hambanya. Ya. Tapi jangan terus begini, ya. Orang taubat itu kan kalau ada dosa. Ya. Jadi biar Allah gembira kita berbuat dosa dulu, itu kan, habis itu baru kita taubat, itu kan, tidak seperti itu, ya, karena Rasulullah SAW sendiri itu orang yang maksum, tetapi Rasulullah dalam satu hari itu tidak kurang 70, ya, dalam waktu yang sampai 100 kali beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Rasulullah yang maksum, itu kan. Sementara kita, ya, yang bobolokot dosa, ya, jadi mestinya kita harus lebih, ya, upaya kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan itu akan mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan bergembira dengan apa yang kita lakukan. Di dalam beberapa penjelasan yang sudah lalu. Di sini mungkin tidak disebutkan seperti ad-dhahak, ya. Ad-dhahak itu artinya apa? Ad-dhahak artinya tadi ada di sini, tapi memang tidak dimasukkan di dalam judul, subjudul. Yadhaku, fayadhallu yadhaku, ya. Allah tertawa. Ini juga nanti kita dapatkan dalam beberapa riwayat seperti apa yang terjadi kepada keluarga Abu Thalha, ya. Ketika Rasulullah SAW punya tamu, kemudian Rasulullah kepada para sahabatnya menawarkan, siapa di antara kalian yang mau, mau bisa menjamu tamuku? Kenapa? Karena Rasulullah tidak punya apa-apa, ya. Bayangkan, seorang Rasul itu sampai tidak punya apa-apa untuk menjamu tamunya, gitu kan? Seorang Rasul itu, ya, sampai menawarkan kepada para sahabat. Para sahabat itu, karakter diantara para sahabat itu, kalau menerima perintah dari Rasul itu tidak ada istilah nanti. Maka seorang Abu Thalha itu langsung dia ngacung duluan. Demikian heula, gitu kan? Ngacung heula, gitu kan? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Saya yang akan menjamu tamu kau. Dibawalah tamunya itu ke rumah beliau itu. Dari belakang kemudian datang ke belakang, ke dapur, tanya uminya, gitu kan. Ini ayah naon di dapur. Ada apa di dapur? Kita punya makanan apa? Enggak ada apa-apa. Hanya ada roti, ya, satu makanan untuk anak kita. Kemudian kata beliau, kalau gitu tidurkanlah anak kita, ya, biar makanannya kita suguhkan kepada tamu kita. Ini disuguhkan kepada tamu, ya. Nah, kemudian disiapin dua piring, mana yang nama gitu kan, dua napan gitu. Kemudian penerangan dimatikan, ya. Penerangan dimatikan. Kemudian bersama-sama makan, gitu kan. Yang tamunya itu ada isinya makanannya, tapi yang punya dia tidak ada, ya. Tapi karena lampunya mati, jadi nggak kelihatan, ya. Jadi api-api makan, gitu kan. Pura-pura makan, sama-sama makan. Yang mungkin kalau mun bahasa ayeuna ku sendok mah kawasnya ketrok-ketrok kena piring, gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan keterangan kepada tamu di dalam menikmati jamuannya itu, agar tidak merasa masa saya makan Anda tidak, gitu kan. Jadi saking ingin ikramu duyuf, saking ingin menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sedemikian rupa, ya. Kemudian setelah beres selesai, gitu kan, subuh-subuh Rasul panggil Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap apa yang kalian berdua perbuat, gitu kan. Innallaha hayadhak. Allah tertawa terhadap apa yang kalian lakukan berdua tadi malam, gitu kan. Jadi ini diantara hadis yang meriwayatkan yang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ad-dahik, ya. Ad-dahik itu artinya yang tertawa, ya. Dan riwayat ini juga ada beberapa lagi yang sama, ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala tertawa di dalam semuanya. Baik, ibu sekalian, selesai pembahasan kita tentang untuk pembahasan Asmaul Husna. Berikutnya ini adalah terakhir daripada bab ini, yaitu penjelasan tentang pendapat-pendapat golongan-golongan sesat, ya. Jadi ada firqah, ya, firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat yang mereka ini memiliki pandangan-pandangan, ya, yang sesat tentang asma dan sifat. Kita khusus tracingnya di dalam persoalan asma dan sifat. Ada beberapa golongan disebutkan di sini, ya. Di antaranya adalah golongan seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu di antara kesesatan mereka itu adalah ta'til. Mereka meniadakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah itu mengikuti Jahmiyah dalam persoalan ini. Orang-orang Mu'tazilah itu mengikuti Jahmiyah dalam persoalan ini. Walaupun tidak semuanya, sebagian. Ya. Dan juga demikian juga dengan Asy'ariyah, ya. Terus disebutkan bahwa Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu menyelisih Ahlu Sunnah dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka menafikan sifat-sifat atau menafikan banyak sekali dari sifat-sifat itu. Artinya mungkin tidak semuanya ya, tapi banyak dari sifat-sifat dinafikan. Jahmiyah ini adalah dinisbahkan kepada siapa? Pendirinya Jahm bin Safwan, ya. Jahmiyah itu dinisbahkan kepada pendirinya Jahm bin Safwan. Dan dia adalah menjadi pionir dalam persoalan ta'til asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala dalam peniadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam persoalan ta'wil, ya. Ta'wilkan nas-nas ya dengan ta'wil yang batil. Baik itu Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah dan lain sebagainya yang menafikan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penafian mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berangkat dari kekhawatiran. Khawatir bahwa sifat-sifat Allah itu disamakan dengan makhluk. Ya, disamakan dengan makhluk. Padahal sebenarnya tidak mesti harus solusinya itu dengan ta'til. Tidak harus dengan ta'til, dengan peniadaan. Karena sesuatu yang Allah tetapkan itu tidak boleh kita tiadakan. Kita tetap harus menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nusbit ma'asbatahullah. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Atau mereka ta'wilkan atau mereka takwil, ya, mereka takwil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Nah, ada beberapa bantahan terhadap mereka. Nah, poin-poin inilah yang nanti akan menjadi apa, rambu-rambu bagi kita, ya, di dalam berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa sifat-sifat Allah itu ya datang dan ditetapkan oleh nas. Jadi nusus di dalam Al-Qur'an atau sunnahlah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nas-nas itu adalah untuk mengikutinya, ya. Jadi perintah Allah kepada nas-nas itu adalah untuk mengikuti, seperti di dalam ayat Al-A'raf misalnya ayat 3. Allah sampaikan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian. Jadi perintahnya itu adalah ittiba', ya, mengikuti. Maka tidak pas kalau kemudian Allah telah sampaikan, kita diperintahkan untuk mengikuti, tapi justru kita menghilangkan, ya, atau meniadakan. Demikian juga dengan hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdi, ya, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin dan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Di dalam ayat berikutnya Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi apa yang dilarang, maka jauhilah, ya. Nah, ini juga nanti menjadi ayat yang menjelaskan. Jadi larangan itu adalah tidak hanya yang datang dari Al-Qur'an saja, tapi juga dari hadis juga sama, ya. Jadi kalau misalnya nanti karena ada orang yang ada pandangan bahwa ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan, ya seperti di, tentang makanan ya, di dalam ayat dalam surah Al-Maidah kan dikatakan inna ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinzir, ya kan? Itu dengan kata-kata innama. Karena orang itu memahami bahwa innama, kata-kata innama itu punya faedah lil hasr untuk membatasi, maka yang diharamkan itu hanya yang disebutkan di dalam ayat ini saja, yaitu apa? Maitah, mayit, bangkai, wadah, darah, walahmul khinzir, daging, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain ini berarti halal. Nah, padahal dalam hadis Rasul menjelaskan, di dalam hadis Rasul menjelaskan tentang larangan-larangan memakan makanan-makanan yang lain, ya. Seperti misalnya likulli dzinabin minaz ziba, ya, setiap yang memiliki taring dari hewan hewan buas, ya. Ini juga termasuk di dalam larangan itu. Dalilnya apa? Dalilnya ini, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang larangan dari Rasul maka ambil, ya. Artinya bahwa tidak hanya yang itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an saja, ya, yang kita ambil, tetapi juga yang ditetapkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga harus kita ambil, ya. Jadi ayat ini menjadi penjelasan kita bahwa apa yang dilarang bukan hanya apa yang hanya Allah larang, tetapi juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan larangannya dalam hadis-hadisnya juga harus kita perhatikan, ya, sesuai dengan ayat ini. Ini yang pertama, ya. Jadi termasuk tentang asma atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesungguhnya para salafus salih, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama pada masa-masa yang lalu, ya, pada masa yang mulia, ada salah satu al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama yang disebutkan dalam hadis, ya, itu adalah masa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya. Tiga generasi ini disebut dengan salah satu al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian berikutnya adalah tabi'in. Nah, mereka ketiga generasi ini semuanya menetapkan sifat-sifat ini, ya. Jadi mereka semuanya menetapkan sifat-sifat ini. Jadi kalau sudah disebut tiga generasi ini, maknanya bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan generasi Rasulullah, pada masa Rasulullah, ya. Jadi kalau kita ingin analogikan dengan sumber, ya, sumber kebenaran sebuah sumber itu akan lebih valid apabila lebih dekat kepada apa namanya sumber aslinya, ya. Kira-kira kalau kita mencari informasi gitu kan terlalu jauh gitu kan, tapi kalau kita ini mendapatkan informasi itu pada orang-orang terdekat, ya, itu akan jauh lebih memenuhi standar kebenaran. Seperti air, kalau kita ingin mendapatkan air yang bersih, ya, kita jangan nyarinya di Ciliwung, ya, atau Cikapundung gitu kan. Kalau ingin air bersih, lari ke mana? Ke Lembang gitu kan. Lari ke sumber-sumber air, ya. DAF. Ya. Ke tempat-tempat yang itu adalah merupakan sumber dari air, ya. Sumber datangnya air, mata airnya gitu. Nah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, Ibn al-Qayyim ini ulama abad berapa? Ibn al-Qayyim itu adalah ulama abad 7. Ya. Beliau ini adalah murid dari Ibn Taymiyah rahimahullah. Termasuk di antara ulama yang produktif, ya, menulis banyak kitab. Di antara kitab fenomenal beliau itu adalah kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, terus beliau lebih banyak dikenal sebagai dokter hati, ulama dokter hati, karena kitab-kitabnya banyak mengupas habis tentang persoalan rahasia hati manusia. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim, manusia banyak berselisih pendapat dalam hal hukum, tetapi mereka tidak pernah berselisih dalam memahami ayat-ayat sifat, juga hadis-hadisnya, sekalipun hanya sekali. Jadi dalam hukum bisa jadi ada perbedaan dalam perselisihan, dan itu dalam ma'lum, ya. Tetapi dalam persoalan memahami ayat-ayat sifat tidak pernah ada perselisihan di antara mereka, ya. Jadi mereka semuanya adalah sepakat, ya, ikrar, ya, menetapkan, ya, dan imror itu adalah membiarkan apa adanya, ya, seperti itu. Di dalam persoalan menetapkan asma-asma sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini bantahan, ya. Kalau zahir, secara zahir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud, tentu. Jadi maksudnya kadang-kadang kan ada ayat, ya, berbicara tentang sifat Allah. Kalau zahirnya itu adalah bukan seperti yang dimaksud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan menjelaskan maksudnya. Ta'wilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan. Jadi dan Rasulullah SAW juga akan berbicara dalam persoalan-persoalan ini. Artinya tidak akan dibiarkan orang itu kemudian di dalam mempergauli nas-nas, ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Makanya tidak ada kewajiban pada kita ini untuk mentakwil, ya, mentakwil zahir yang kita mungkin tidak memahaminya. Artinya bahwa tidak semua bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan itu, ya, itu diterangkan secara detail, ya, secara detail hatta dalam persoalan penjelasannya. Dan seperti itulah, ya, apa yang dipahami atau keimanan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dalam persoalan memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mentakwil apa yang tidak ditakwilkan, ya. Tidak ada keterangan yang diakui oleh muslimin. Biasanya ayat-ayat itu, ya, ditafsirkan oleh sunnah. Kadang-kadang ada tafsirul ayah bin ayah. Ayat satu di ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain, ya, atau ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam persoalan penetapan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tidak dapatkan, ya, baik itu penafsirannya dalam ayat yang lain ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh menetapkan atau mentakwilkan, ya, sekehendak kita. Disitulah kemudian kita harus berhenti, ya, apa yang nas itu berhenti pada persoalan itu. Demikian juga ini kalau untuk poin yang ketiga di sini disebutkan, ya, di antara contohnya. Seperti misalnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala seperti kalam ya. Kalam Allah itu dan kalam Rasulnya adalah ucapan yang sangat jelas, gamblang dan berisi petunjuk. Artinya bahwa perkataan Allah dan Rasul itu adalah pasti akan memberikan penjelasan. Tapi kalau misalnya zahirnya itu seperti itu, ya, maka berarti bahwa tidak berarti kemudian terbuka ruang untuk mentakwil. Untuk mentakwil seperti apa yang kita kehendaki, ya. Jadi kita berhenti pada apa yang menjadi zahir daripada nas-nas yang disebutkan di dalam ayat ataupun hadis. Yang keempat, menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah. Menafikan sifat itu sifat ini kan nanti akan semua nama itu menunjukkan kepada sifat, ya. Nah, ketika kita nafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada implikasinya kalau kita menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mu'attilun, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya mereka tidak akan memiliki dasar, ya. Jadi kalau dasarnya itu hanya karena khawatir manusia itu melakukan tasybih, ya, itu bukan satu-satunya solusi, karena itu juga bukan persoalan atau keputusan yang menyelesaikan persoalan dan memuaskan seseorang di dalam memikirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poin berikutnya, ya, yang kelima, kesamaan nama Allah Subhanahu wa taala dan kesamaan makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala punya sifat, ya, misalnya tertawa, kita juga manusia tertawa, ya, itu tidak menuntut adanya kesamaan di dalam hakikatnya, ya. Artinya tidak mesti kemudian hakikatnya sama dengan kita, ya. Disinilah yang kita harus berhenti, ya, bahwa kita tidak boleh mentasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifat yang itu ada kesamaannya dengan makhluk. Di sini ada perumpamaan. Arus itu ada sesuatu yang wujud, ya. Jika dikatakan sesungguhnya arus itu ada sesuatu yang wujud dan sesungguhnya nyamuk itu sesuatu yang wujud, itu tidak mengharuskan keduanya sama dalam sesuatu dan wujud. Artinya kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan bentuk. Artinya bisa sama tapi bentuk belum tentu sama. Kita aja bisa sama, bisa saja namanya Wati. Orang Banon namanya Wati, ada orang Jawa namanya Wati, belum tentu wajahnya sama, gitu kan? Bisa jadi beda gitu ya. Asma Allah Subhanahu wa taala juga sama. Sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tidak bisa disamakan seperti itu. Berikutnya, sebagaimana Allah mempunyai zat yang tidak diserupai oleh zat makhluk, maka Dia juga mempunyai sifat yang tidak diserupai oleh sifat-sifat makhluk, ya. Jadi kalau zat, ya, tidak dapat diserupai oleh makhluk, maka dalam sifat juga demikian, ya. Secara zat kita tidak bisa, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, gitu kan? Kadang-kadang kan orang kalau ngulik gitu kan, orang tuh kalau ngulik akhirnya dibawa pada mereka-reka, ya. Allah itu tinggal di arsy. Arsy itu diciptakan oleh Allah atau gimana? Jadi akhirnya lebih besar mana Allah sama arsy, gitu kan? Akhirnya orang itu larinya itu akhirnya pada persoalan-persoalan yang itu nalar kita tidak akan pernah bisa menjawabnya, ya. Artinya sesuatu yang tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti ya pada nas ya, sejauh mana nas itu menerangkan. Maka di dalam menetapkan ya bahwa perbedaan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya itu juga akan berlaku untuk sifat. Sifat juga pasti akan memiliki perbedaan. Kemudian sifat-sifat menetapkan sifat yang ada dalam kesempurnaan. Yang menetapkan sifat-sifat yang ada adalah kesempurnaan, dan menafikannya adalah kekurangan. Jadi kalau kita menetapkan, ya itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi kita sebagai manusia, ya dari hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya kewajiban menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, dan itu adalah kesempurnaan bagi Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, ya maka itu menjadi kekurangan, ya. Pada Allah Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan. Kemudian berikutnya yang ke-8, nama-nama dan sifat-sifat ini, ya, para hamba dapat mengetahui Rabb-nya, mereka memohon kepadanya dengan nama-nama itu. Jadi kalau Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat, ya, maka orang akan bingung, dia akan minta kepada siapa, dengan cara bagaimana, dan orang mungkin tidak mengetahui, ya, bagaimana orang mengetahui bahwa zat yang kita minta itu adalah zat yang maha pemberi rezeki, ya, kalau kita tidak mengetahui sifat, ya, Allah itu diantaranya adalah Razzaq, ya, Allah itu adalah pemberi rezeki. Demikian juga nanti dengan sifat-sifat yang lain, ya. Ini adalah pembahasan yang memang agak muter-muter biasanya, pembahasan sifat-sifat ini, dan ini adalah termasuk pembahasan yang biasanya kalau dalam kajian tauhid itu paling menonton biar tidak ngantuk. Luar biasa. Makanya saya pusing itu. Alhamdulillah. Ini yang terakhir, yang ke-9, ya, tentang bantahan tadi, bahwa makna pokok, ya, bahwasanya makna pokok berkaitan dengan nas-nas sifat adalah zahir. Jadi makna pokok terkait dengan nas-nas itu adalah zahir, ya, adalah zahir, dan maknanya adalah makna aslinya. Tidak boleh kita menyelewengkan, ya, dari zahirnya ini, kecuali ada 4 syarat berikut. Jadi nas, ya, secara pokok, jadi secara umum, bahwa nas-nas itu adalah bersifat zahir dan maknanya adalah makna asli. Nah, ketika akan dialihkan pada makna yang lain, ya, itu harus melihat pada 4 syarat ini. Yang pertama, menetapkan kemungkinan lafaz mengandung makna yang akan ditakwilkan kepadanya. Jadi menetapkan kemungkinan lafaz. Di lafaznya itu memang mengandung makna yang akan ditakwilkan kepadanya. Di lafaznya itu ada kandungan makna, ya. Ada kandungan makna di dalam lafaz itu yang memungkinkan, ya, untuk ditakwilkan kepada makna tersebut. Jadi ada penetapan dulu. Makanya nanti kalau ada penafsiran di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentu, ya, dengan makna-makna yang sudah diterangkan di dalam keterangan-keterangan yang lain. ya, dalam hadis yang lain, gitu kan, sehingga memang maknanya itu memang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Gitu kan. Ada ketetapannya. Yang kedua adalah menegakkan dalil. Jadi ada dalil yang memalingkan lafaz dari zahirnya. Jadi menegakkan dalil, ya, harus ada dalil yang memalingkan lafaz dari zahirnya. Karena kalau kita ingin mengalihkan dari satu makna yang zahir, ya, kita juga harus dengan dalil. Ya. Makanya di sinilah kita berhenti di mana nas itu berhenti. Tapi kalau ada keterangannya, ya berarti keterangan itulah yang nanti akan menjelaskan tentang maksud daripada zahir lafaz tersebut. Yang ketiga, menjawab dalil-dalil yang bertentangan dengan dalilnya tadi. Menjawab dalil-dalil yang bertentangan dengan dalilnya tadi. Karena orang yang mengaku benar harus mempunyai bukti atas dakwaannya. Jadi ada istilah di dalam pengadilan itu, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara alaihi. Al-bayyinah, bayyinah itu bukti. Bukti-bukti itu adalah menjadi kewajiban bagi orang yang menuduh. Ya. Maka kalau kita ingin menggantikan makna, ya, dari zahir, makna sifat yang disebut tadi dalam nas itu, kita harus mendatangkan dalil. Mana dalil yang membantah makna daripada lafaz tersebut, gitu kan? Harus ada buktinya, harus ada dalil-dalilnya. Ya. Makanya kalau tidak bisa mendatangkan bayyinah, ya, tidak bisa mendatangkan bukti, ya, berarti klaim dia ini tidak dapat dibenarkan, kecuali sampai dia dapat menghadirkan dalil atau bukti-bukti tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bahwa manakala Rasulullah SAW berbicara tentang suatu pembicaraan, jika beliau menginginkan arti yang bukan zahirnya, pasti beliau menjelaskan. Jadi makna arti yang bukan zahirnya pasti beliau menjelaskan. Jadi kadang-kadang kan ada yang sifatnya itu mazazi, ya, mazazi. Seperti misalnya ketika Rasulullah mengejar, ya. Kalau di dalam ayat kadang-kadang dengan istilah mazazi, ya, tapi yang dimaksud oleh para ulama itu jelas itu kan. Aula mastumun nisa, misalnya kan. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'idan tayyiban. Aula mastumun nisa. Lamastumun nisa itu maksudnya apa? Lamastumun nisa itu secara zahir ayat kan lamastumun nisa itu artinya menyentuh. Langsung itu artinya menyentuh. Aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'an, ya. Dan kalian tidak mendapatkan air, fatayam mamusai dan tayyiba, maka bertayamumlah, ya, dengan debu yang suci, ya. Aula mastumun nisa, lamsun nisa itu di dalam bahasa para ulama, para fuqaha itu artinya adalah jima, ya, berhubungan antara suami dan istri itu. Nah, makna seperti ini adalah makna mazazi, ya, di dalam lafadznya, tetapi maksudnya adalah dijelaskan, ya, di dalam, karena penjelasannya nanti disebutkan di dalam keterangan-keterangan yang lain tentang maksud daripada lafaz-lafaz tersebut. Nah, di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama, ya. Jadi kalau ada satu lafaz yang majaz, ya, artinya Rasulullah SAW menginginkan maksudnya itu adalah maksud tertentu, maka maksud yang tertentu ini pasti akan dijelaskan. Tidak akan dibiarkan manusia kemudian mencari sendiri atau mereka-reka maksudnya. Pasti akan dijelaskan. Maka disinilah, ya, empat persoalan ini adalah empat yang harus didatangkan, ya, bagi siapapun yang mereka ini ingin memalingkan makna daripada makna zahirnya. Mana daripada zahir nas atau lafaz tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sekalian, ini adalah terakhir ya dari pembahasan kita tentang asma dan sifat. Yang terakhir itu adalah buahnya ya. Kita selesaikan saja ya. Buah daripada tarbiyah tauhid asma wa sifat ya, pada diri individu dan masyarakat. Pasal yang ketiga ya. Jadi kalau kita membahas tentang persoalan tauhid asma dan sifat ini, bukan berarti kemudian apa sih gunanya kita belajar asma dan sifat, ya kan? Kadang-kadang orang belajar karena muter-muter kadang-kadang ya, muter-muter belajar tentang bahwa Allah itu Sami, Allah Basir, gitu kan? Allah itu Qadir, ala kulli syai'in Qadir dan sebagainya, ya kan? Itu bukan pelajaran yang tidak ada maknanya. Justru disinilah sebenarnya kandungan daripada pelajaran asma dan sifat ini memberikan kepada kita ini pengetahuan yang luas tentang ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini mengenal banyak ya tentang dunia kita ini ya. Kalau kita punya gadget ya, itu diulik sampai ke dalam-dalamnya. Punya gadget itu cara ngapa-ngapain itu bisa gitu kan. Ini kalau kasus gini gimana? Oh nanti buka ininya gini. Dia tahu gitu kan. Dia tahu detail tentang barang yang dia miliki. Bagaimana dia mengetahui detail ya tentang barang yang dia, kan kita kalau katakanlah mau mencari gadget mau beli gitu kan. Biasanya kan browsing ya. Dia browsing kemudian cari mana yang kita inginkan, yang kita cari apanya? Spesifikasinya ya kan? Dan spesifikasinya apa gitu kan? Jadi kita ingin sesuai dengan apa yang selera kita ya. Nah, untuk produk gadget saja ya, kita tuh mengenal produk kita tuh sedemikian detail ya, sehingga mengetahui kemampuan daripada gadget kita ini ya kan. Kan jadi kan gini, oh, gadget saya ini ya itu bisa kameranya bisa tembus pandang misalnya gitu kan. Misalnya itu kan orang kan misalnya nyari gadgetnya kan juga pasti dia sesuai dengan spesifikasinya ya kan. Misalnya oh, gadget saya ini dia di gunung saja itu bisa dapat sinyal gitu kan, atau nyelam di laut juga bisa dapat sinyal misalnya kan. Itu kalau dia misalnya sedang nyelam kan dia nggak khawatir, kenapa? Gadget dia nih tetap nyambung gitu kan, dia bisa tetap berkomunikasi. Nah karena dia pengetahuan tentang barang yang dia miliki gitu. Nah jadi ketika kita tuh mengenal kemampuan gadget kita ya sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita tenang ya kan. Kita mau di mana bisa akses gitu kan, bisa akses. Nah ini bukan tasbih, tetapi manusia saja kepada gadget ya, itu dia dengan memilih mengetahui kemampuan gadget itu ya, dia merasa kebutuhan dia bisa dipenuhi gitu kan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir ya, terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha mampu ya, sehingga orang itu apabila mengetahui bahwa khaliknya yang menciptakannya itu adalah yang maha luar biasa ya, itu akan membangun di dalam dirinya ini ketenangan ya. Makanya ada orang itu yang dia hidupnya itu tenang ya, jadi dia punya kedamaian di dalam jiwanya ya. Jadi istilahnya itu dia dalam kondisi bagaimanapun juga tenang ya. Seperti sahabi ya istri Sulaim. Ummu Sulaim ini suami dari istri siapa? Ini siapa? Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim. Beda ya. Ummu Sulaim itu istrinya dari Abu Thalhah ya. Abu Thalhah. Yaitu ketika suaminya itu berangkat pergi berjihad dalam waktu lama, ya. Abu Tulah ini punya, baru punya seorang anak gitu kan. Anaknya ini luar biasa, ya. Anak yang dia selama ini idam-idamkan, ya. Dan akhirnya dia punya anak itu, ya. Kemudian ketika dalam perjalanan jihad itu, ya, itu di pemelihara anaknya ini dipelihara oleh ibunya. Tapi qadar Allah, karena sesuatu hal, anaknya ditimpa sakit dan meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Padahal Abu Tulah itu luar biasa, ya, luar biasa sayangnya kepada anaknya ini. Sampai ketika dia pulang itu yang teringat itu siapa? Anaknya, bukan istrinya, anaknya. Ya juga lah, ya. Jadi Ummu Salim ini sebagai seorang istri dia harus menjelaskan kepada suaminya, ya, tentang keadaan anaknya, tapi dia harus harus tegar, dan dia harus mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan ini kepada suaminya. Itu luar biasa ketenangan seorang Ummu Salim itu, ya. Ketika suaminya datang pulang itu, ya, disediain, dijamu segala kebutuhan dia, mandi, kemudian wangi-wangi, ya, dan sebagainya, menyambut suaminya itu, kemudian disediakan makan untuk dari perjalanan panjang mungkin kan lapar, ya. Pokoknya setelah semuanya hajat terpenuhi, kemudian itu dari sejak awal sudah ditanya, mana anak kita? Ada, dia sedang istirahat. Sedang istirahat. Jadi nanti setelah semua dipenuhi, baru kemudian dibukalah pembicaraan, gitu kan. Apa pendapatmu apabila seseorang itu dititipi barang, kemudian yang punyanya itu minta, apakah layak orang itu menahan barang itu untuk tidak dia berikan? Oh, kata Abdullah, ya tidak demikian. Pasti dia harus dia berikan, gitu kan. Namanya juga barang titipan. Terus bisa gitu kan. Itu luar biasa, tenang saja, itu kan datar, gitu kan. Baru kemudian masuk pada inti persoalan, gitu kan. Jadi barang yang Allah titipkan kepada kita itu sudah Allah minta, dan kita tidak layak untuk, tidak pantas bagi kita untuk menahan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Lupa juga itu. Jadi anak kita titipan Allah, ya. Dan anak yang Allah titipkan kepada kita itu, ya, sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ngehabatullah itu kan. Tapi karena sudah dimukodimai sedemikian rupa, akhirnya dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, ya. Jadi istilahnya itu dia akhirnya bersabar, ya, dengan apa yang terjadi, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ummu Salim luar biasa, ya. Memperlihatkan bagaimana seseorang itu memiliki ketenangan di dalam dirinya. Di dalam ayat banyak disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala anzala sakinah, menurunkan sakinah, ketenangan, ya, di dalam diri seseorang itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Nah, kita kalau memahami, ya, mengenal Allah dengan baik, ya, itu akan menumbuhkan di dalam diri kita ini persoalan-persoalan seperti ini, ya. Akan ada ketenangan dalam diri kita ini. Kenapa? Karena Khalik, ya, Rob, ya, yang memelihara kita, yang menjaga kita ini adalah yang berkuasa atas segala sesuatu, ya. Makanya kalau orang-orang terdahulu itu luar biasa kisah-kisahnya, ya. Mereka meminta bahkan pada persoalan yang mungkin secara nalar tidak mungkin, ya. Secara nalar tidak mungkin. Saya pernah sampaikan bagaimana seorang ibu wanita yang akim mandul meminta anak kepada Musa agar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Kata Allah, Ini qad katabtuha akiman, aku telah menetapkan dia sebagai seorang yang akim, sebagai seorang yang mandul. Ya, sampai dua kali. Lain waktu datang lagi wanita ini memohon kepada Nabi Musa agar dimohonkan kepada Allah kepada dia agar diberikan karunia seorang anak. Lagi-lagi ketetapannya demikian. Inna Allah qad kataba laki akiman. Allah telah tetapkan Anda sebagai seorang yang mandul. Khalas, artinya selesai, ya. Selesai, tidak ada lagi peluang. Enggak lama, ya, dalam ya setelah sekian lama gitu. Tapi Musa ketemu lagi wanita ini, tapi sudah menggendong bayi, gitu ya. Sudah menggendong bayi. Tapi Musa heran. Limanil walad, ya kan? Anak siapa ini? Ya kan? Waladi. Ini anakku, ya kan? Nabi Musa akhirnya yang protes kepada Allah itu kan. Ya Allah, ya. Bukankah engkau telah mengatakan qad kataba hakiman, telah menetapkan dia sebagai seorang yang akim, ya, seorang yang mandul? Kata Allah, ya. Tapi setiap kali aku tetapkan kepada dia seorang yang akim, dia kemudian mengadu kepadaku, ya Rahim, ya Rahim, urzuqni walad. Wahai yang Maha Pengasih, ya, wahai yang Maha Pengasih, karunialahkanlah kepadaku seorang anak, gitu kan. Artinya apa? Wanita ini yakin anna lahu rabban, bahwa dia ini memiliki rob, memiliki pemelihara, dan memiliki keyakinan bahwa robnya ini ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, mampu memberikan apa yang tidak diberikan oleh manusia, bahkan sesuatu yang mungkin tidak nalar pun itu mampu Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Nah, keyakinan inilah yang itu harus menumbuhkan kita ketika kita ini punya pemahaman yang baik tentang persoalan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Sehingga memberikan pengaruh kepada kita, ya. Ada pemeliharaan, ya. Kita merasa bahwa selalu dijaga, selalu dipelihara oleh Allah, gitu kan? Selalu diawasi, ada muraqabah dan sebagainya, ya. Di sini disebutkan ada dua parameter saja, ya, pengaruhnya itu dalam persoalan muamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan manusia. Bermuamalah dengan Allah seperti tadi, ya. Jadi kalau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akhirnya dia akan menumbuhkan di dalam dirinya ini perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melakukan muraqabah, selalu mengawasi, ya, sebagai muraqib, ya. Mengawasi kita, ya. Mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik, ya. Kita manusia punya banyak kekurangan. Kekurangan kita ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada kita ini kemampuan untuk menutupi segala kekurangan kita. Kita banyak dosa, ya. Dan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala pula lah kita memohon agar pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Rabb kita itu adalah Tawwab, ya. Maha pemberi taubat, ya. Jadi karena kita meyakini bahwa Rabb kita itu adalah taubatnya, taubat yang diberikan oleh Rabb kita itu adalah sangat besar, bahkan melebihi dosa-dosa yang kita miliki, hatta kalau kita ini berdosa sebesar gunung, ya, maka Allah pun akan memberikan kepada kita ini sebesar itu maghfirah. Karena kita meyakini tentang sifat-sifat Rabb kita sedemikian rupa, maka betapapun besarnya banyaknya dosa kita ini, ya, kita tetap berharap punya optimisme, punya harapan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita miliki. Ini adalah karena apa? Karena pengetahuan kita tentang Rabb kita, ya. Tapi kalau orang tidak mengenal Rabb-nya, ya, maka yang muncul adalah keputusasaan. Orang bergelimang dengan dosa, dan dosa itu membuat seseorang itu dia jatuh pada titik nadir, ya. Dosa itu akan menjadikan seseorang itu dia berputus asa. Ada orang apalagi dia hampir istilahnya itu dia sudah tobat jatuh lagi hayawet terus seperti itu, gitu kan. Tapi sampai dia mungkin ada orang yang membenci dirinya. Ada orang yang membenci dirinya. Artinya apa? Dia benci terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya ini seperti ini, gitu kan? Padahal dia sebenarnya tidak ingin seperti itu. Tapi untuk mengarahkan kepada apa yang dia inginkan itu dia tidak mudah. Nah, orang tidak boleh berputus asa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu rahim, ya. Allah Subhanahu wa taala tawwab, ya, dan lain sebagainya. Yang paling penting bahwa setiap orang itu jatuh maka dia harus bangun. 1000 kali jatuh dia 1000 kali harus bangun. Kenapa? Karena dia harus yakin bahwa Allah Rabb-nya itu adalah ala kulli syai'in qadir, ya, dan memiliki segala apa yang kita butuhkan, ya, dalam kehidupan ini. Allah memiliki tanggung jawab menciptakan kita, maka kaitannya dengan persoalan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki tanggung jawab untuk pemeliharaannya kepada kita sekalian. Tetapi berikutnya adalah merupakan tuntutan pada kita untuk memberikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalam persoalan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bermuamalah dengan makhluk, ya, maka efeknya adalah harus menghadirkan pada apa? Pada muamalah kita dengan sesama manusia yang lain, itu adalah keyakinan bahwa kedzaliman apapun yang kita lakukan kepada manusia itu akan berakibat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berakibat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah di antara sifatnya misalnya intiqam. Intiqam itu Maha memberi balasan, ya. Nah, tapi kan kalau orang tidak kenal bahwa Allah itu Maha seperti itu, dia akan berbuat semaunya, ya. Demikian juga yang lainnya, ya. Hal-hal yang terkait dengan persoalan muamalah dengan manusia, semuanya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat saya pernah sampaikan sebenarnya dulu, kalau masih ingat, tentang seseorang yang akan meninggal dunia kemudian berwasiat kepada anaknya, kalau aku meninggal dunia maka bakarlah jasadku, ya, bakarlah jasadku dan nanti abunya kamu tebar, ya, kamu tebar di lautan. Kenapa dia berwasiat seperti itu, ya? Karena dia punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini pertama sebenarnya berdosa, ya. Dengan berpesan seperti itu dia berdosa. Dosa dia apa? Dosa dia berpesan kepada anaknya agar dibakar jasadnya kalau dia mati, itu pertama bahwa itu dilarang, ya. Jadi membakar jasad saja itu adalah dilarang karena tidak ada perintahnya. Yang kedua, kalau dia punya keyakinan, ya, bahwa dengan dibakar jasadnya kemudian abunya dilarung itu dia akan terhindar dari hisab atau terhindar dari adab, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu maha mampu untuk menyatukan serpihan-serpihan abu-abu yang dia miliki ini untuk mendatangkannya kembali menjadi jasad, gitu kan? Dia tidak yakin dengan itu, ya. Artinya apa? Bahwa dia tidak mengetahui bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu kan? Tetapi satu poin hal penting yang dia miliki bahwa dia adalah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya itu adalah bahwa dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dia mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha membalas, ya, amal-amal yang telah kita lakukan, dosa dan kemaksiatan itu akan berbalas dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, rasa takut itulah yang kemudian menjadikan manusia ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan ke dalam jannah. Adapun kesalahan dia di awal itu adalah dikarenakan kejahilannya. Jadi, karena faktor kejahilan, tetapi bahwa dia adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah poin, ya, yang menjadikan keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas kalian, paling tidak kita perlu belajar, ya. Kita tidak perlu berpesan kepada anak-anak kita, "Nak, kalau nanti saya meninggal, kamu bakar jasad saya," gitu kan? Kita enggak perlu berpesan seperti itu karena kita yakin bahwa Allah itu maha mampu untuk menghimpun jasad manusia, gitu kan? Tapi semestinya kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka perasaan takut kita kepada Allah itu harus lebih besar, ya, bahwa meskipun tubuh kita ini berantakan, terserai-berai, jatuh dari pesawat Air Asia itu kan, sampai tidak ketahuan, ya, jasadnya. Karena kan yang baru ketemu kan cuman baru 40 sekian saja kan, dari 100 sekian itu. Artinya sisanya mungkin bisa jadi sudah dimakan ikan gitu kan, atau sudah hancur lebur ya kan, tidak tersisa. Sehingga apa? Sehingga kalau orang itu tidak betul-betul meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang akan berpikir mending kena mati juga gitu, gitu kan. Kenapa ya? Sudah selesai urusannya. Enggak ya. Tidak, sama aja gitu kan. Artinya mau dia mati dimakan ikan atau hancur lebur di udara gitu kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah maha mampu untuk menghimpun tulang belulang itu ya. Tulang belulang yang sudah berserakan itu untuk disatukan kembali. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkata kepada Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idzqala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim, maksudnya tidak yakin gitu kan? Jadi Nabi Ibrahim saja membutuhkan penguatan. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak demikian. Tetapi agar aku ini, hatiku ini menjadi tenang. Liyatma'inna qalbi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakhud arba'atan minat thayr, ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaihi, kamu cacah-cacah gitu kan. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu tebar itu di gunung-gunung. Sampai di 4 gunung ditebar. Jadi daging-daging yang sudah berantakan ini ya, dicampur-campur, kemudian jadikan 4 bagian, kemudian ditaruh di gunung-gunung. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, tsumma ad'uhunna ya'tinaka saya. Kemudian panggillah engkau keempat burung itu ya, maka yati nakasaya, mereka semuanya akan datang kepada engkau sekonyong-konyong. Jadi dalam berarti dikatakan, jadi Nabi Ibrahim itu hanya pegang kepalanya aja ya, pegang kepalanya. Ketika sudah datang tubuhnya, dikasih kepala yang ini, kalau bukan pasangannya dia tidak mau ya, ini nggak mau, yang lain sampai ketemu pasangannya, kepala dengan tubuhnya baru dia menyatu gitu kan. Artinya apa? Bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, gitu kan. Nah, apalagi untuk termasuk menghimpun setelah jadi debu pun ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, dan juga mudah mematikan kita sekalian. Makanya sekali lagi bahwa pembahasan kita, buah daripada tarbiyah tauhid asma dan sifat ini, harus menumbuhkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mata kita, dan menambah taqarrub dan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam ada firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada engkau. Jadi ketika kita ini mengetahui bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada kita, itu akan menumbuhkan kepada kita energi untuk berbuat baik pula. Allah itu sudah ngasih kepada kita itu rezeki, kan? maka sudah sepantasnya kita ini mengeluarkan rezeki itu kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, maka kita pun hendaknya berbuat baik kepada yang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga menjadi inspirasi, ya, bagi kita untuk beramal lebih baik lagi, ya, agar karunia Allah berikan kepada kita akan semakin banyak, ya, dan semakin baik lagi. Baik, kaum sekalian, para panawat sekalian, berkali saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada beberapa saat mungkin. Tutup aja dulu nanti. Setelah itu baru. Baik, kalau gitu saya tutup dulu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti setelah saya tutup. Aku lupa lihat dalam astagfirullahi walakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Berhubung sudah jam 11.34, jadi kajian kami tutup terlebih dahulu. Nanti setelah itu jika mau ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Minggu depan kita akan insya Allah kajiannya ditukar, ya, yang kajian fikih di minggu ke-4 sementara waktu, dan kajian sekte sesat di minggu ketiga. Kemudian bulan depan kita akan masuk ke kajian akidah kembali di minggu satu dan kedua dengan pembahasan al-wala wal barok. Baik, untuk itu kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.